Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan pembahasannya, faslun, ya, pasal yang baru. La tajuzu qira'atul Qur'ani bil ajamiyyati sawa'un ahsana al-arabiyyata am lam yuhsinha. Ya, tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan bahasa ajam, dengan bahasa selain bahasa Arab, apakah dengan bahasa Persia atau dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa Indonesia. Yang membaca Al-Qur'an seperti, ya, terlebih lagi di dalam salat, ya, bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya, atau dengan bahasa Inggris, in the name of Allah the most gracious and most merciful, ya, itu tidak boleh mengganti bacaan Al-Qur'an dengan bahasa yang lain. Sama saja apakah dia bisa bahasa Arab atau tidak bisa, ya, tetap tidak boleh dilakukan di dalam sholatnya, ya, membaca Al-Qur'an terlebih lagi Al-Fatihah membaca dengan baca selain bahasa Arab. Sawa'un kana fi sholati am fi ghairiha, sama saja apakah di dalam sholat atau di luar sholat, tidak boleh membaca dengan selain bahasa Arab. Fa in qara'a biha fi shalah lam tashihha shalatuhu. Ya, kalau dia membaca di dalam salatnya, membaca Al-Qur'an di dalam salatnya dengan bahasa selain bahasa Arab, maka tidak sah salatnya. Ya, salatnya tidak sah. Membaca Al-Fatihahnya tidak sah. Al-Fatihah tidak sah, maka salatnya tidak sah. Ya, satu rakaat tersebut tidak sah. Satu rakaat tidak sah, maka salat secara keseluruhan tidak sah. Kalau di terlebih lagi di awal, dari awal hingga akhir, maka tidak sah salatnya. Hadza madhhabuna wa madhhabu Malik wa Ahmad wa Dawud wa Abi Bakar ibn al-Munzir. Dan ini adalah madhab kami, yakni madhab Imam Syafi'i, karena Imam Nawawi rahimahullah taala adalah ulama madhab Syafi'iyah. Dan ini adalah madhab kami, madhab Syafi'i, madhab Malik, Imam Ahmad, Dawud Az-Zahiri dan Abu Bakar ibn al-Munzir. Ya. Bahkan kalau dalam madhab Imam Syafi'i, pedomannya adalah lobitnya. Lalu bagaimana? Apa yang dia lakukan? Misalnya seseorang yang ajam, ya, bukan orang Arab, baru masuk Islam. Tentu tidaklah mungkin dia sekejap mata bisa membaca Al-Quran atau membaca Al-Fatihah. Apa yang ia lakukan? Ya. Dalam madhab Syafi'i, kalau dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, ya, seperti orang yang baru masuk Islam, atau semacamnya, atau baru sembuh dari gilanya, ya, dan yang sejenisnya, sehingga dia tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan bahasa Arab, apa yang ia lakukan? Qara'a sab'a ayat. Dia membaca 7 ayat yang ia mampu. Ya, 7 ayat yang pendek. Ya, misalnya Al-Ikhlas campur Al-Kautsar. Ya, itu sudah 7. Ya, atau 7 ayat yang pendek, lebih pendek dari Al-Fatihah. Kalau dia bisa. Kalau tidak bisa, wa illam yastati' dzakarallah, maka dia berzikir. Ya, sebagaimana nanti kita akan sebutkan dalilnya. Mengganti Al-Fatihah dengan zikir, dengan bahasa Arab. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau yang semisalnya, intinya bacaan zikir dengan bahasa Arab. Ya, tidak boleh diganti dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya, dan ini adalah madhab jumhur ulama. Waqala al-imam Abu Hanifah yajudhu dhalika wa tasihhu bihi salah. Al-imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hal tersebut boleh, yakni membaca Al-Fatihah atau bahkan Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Kalau pembahasan beliau di kitab-kitab Hanafiyah dengan bahasa Persia. Ya, dengan bahasa Persia. Yang dipukul bisa ditarik lebih luas, yakni dengan bahasa apapun selain bahasa Arab. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad yajuzu liman lam yuhsin wa la yajuzu liman yuhsinuha. Ya, al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ini dua murid terdekatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya, berpendapat lain lagi, yajuzu liman lam yuhsin, hal tersebut boleh bagi yang tidak bisa. Tidak bisa berbahasa Arab atau tidak bisa Al-Fatihah sama sekali dengan bahasa Arab, wala yajuzu liman yuhsinuha, dan tidak boleh bagi orang yang bisa. Bagi orang yang bisa berbahasa Arab, ya, maka hal tersebut tidak boleh. Ya, ini adalah khilaf yang masyhur di kalangan para ulama, yang masing-masing ulama tersebut mereka memiliki dalil. Di antara dalilnya adalah kenapa kok Al-Imam Abu Hanifah membolehkan membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Namun dalam mazhab beliau perlu diketahui bahwa beliau membolehkan bukan berarti tidak ada celaan sama sekali dalam artian boleh yang mubah sesuka hati, bukan. Tapi dalam mazhab beliau membaca dengan bahasa selain bahasa Arab itu yajuzu ma'al karaha, boleh tapi makruh. Ya, boleh tapi makruh. Kenapa? Karena memang menyelisihi hadis-hadis yang amat banyak. Ya, tapi tidak sampai derajat haram dan tidak sampai derajat sholatnya tidak sah dalam mazhab beliau. Dari mana dalil beliau? Di antara dalil beliau adalah wa innahu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu la fi zuburil awwalin. Ya, dan dia, hunya itu khitabnya kembali ke Al-Qur'an. La fi zuburil awwalin, sudah ada di zuburil awwalin, yakni di kitab-kitab terdahulu. Ya, makna yang sama dengan Al-Qur'an sudah ada di kitab-kitab terdahulu. Sedangkan Al-Quran pun sudah ada aslinya di Lauhul Mahfuz maupun di kitab-kitab terdahulu, yang itu semua bukan dengan bahasa Arab, ya, bukan dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adanya kemudian, ya, bukan sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, bukan, tapi adanya kemudian. Sedangkan Al-Quran sudah ada sebelum itu. Kenapa? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Quran itu qadim. Al-Quran kalamullah, ya, sudah ada sebelum ada manusia itu sendiri. Yang keluar dari mereka bahasa, diantaranya bahasa Arab. Sehingga apa? Sama saja secara makna dia membaca Al-Quran dengan bahasa Arab atau dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya, ini diantara pendalilan Imam Abu Hanifah. Diantara juga yang dalil beliau adalah lau aman bil farisiyah kana mu'minan. Seandainya seorang mengucapkan dia beriman syahadat dengan bahasa Persia, maka dia dikatakan mu'min, muslim, dan berlaku padanya hukum Islam. Yang mengucapkan syahadatnya dengan bahasa Persia, dia sudah dianggap muslim dengan hal tersebut. Ya, وكذلك إذا كبر وقرأ بالفارسية. Maka demikian pula kalau dia bertakbir atau membaca Al-Fatihah dengan bahasa Persia, yakni dengan qiyas. Ya, beliau berdalil dengan qiyas orang yang masuk Islam dengan mengucapkan syahadat dengan bahasa Persia. Ya, hal tersebut boleh, maka membaca Al-Qur'an pun boleh. Ya, itu di antara dalil beliau. Ya, namun wujud istidlal seperti ini tidaklah tepat. Oleh karena itu memang mazhab beliau dikatakan sebagai mazhab ahlu ra'i. Ya, mazhab ra'yu. Ya, banyak memakai qiyas padahal di situ ada dalil yang lebih khusus. Dalil jumhur ulama di antara adalah ini bawakan Imam Syafi'i dalam Al-Umm, ya, hadis Rifa'ah bin Rafi', "Idza tawajjahta ila al-qiblah fakabbir, thumma qra' bi ummil Qur'an." Ya, apabila engkau telah menghadap ke kiblat, maka bertakbirlah, "Thumma qra' bi ummil Qur'an." Kemudian bacalah Ummul Qur'an. Ummul Qur'an Al-Fatihah. Ya, Ummul Qur'an adalah Al-Fatihah. Mazhab Abu Hanifah membantah itu. Yang wajib dalam Al-Qur'an adalah membaca. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Dan ini ayat tentang salat. Tidak khusus Al-Fatihah atau ayat lainnya, apalagi dengan lafaz bahasa Arab. Dijawab oleh mazhab Imam Syafi'i dan mazhab jumhur ulama, memang ya, ayat Al-Muzzammil seperti itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an dan lafaz tersebut umum. Namun sunnah Rasulullah SAW, ya, mengkait, mengkhususkan lafaz umum tersebut bahwa yang dibaca di dalam sholat adalah Al-Fatihah dan yang dibaca adalah dengan bahasa Arab, ya, sebagaimana ya mazhab jumhur berdalil dengan hadis Nabi SAW yang lain, hadis Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Ummul Quran, ya, Al-Fatihah. Ini jelas dan tegas bahwa ayat yang dimaksud dalam surat Al-Muzammil, bacalah yang mudah dari Al-Quran, bahwa yang dimaksud itu adalah bacaan Al-Fatihah, ya, Ummul Quran, bukan ayat-ayat Al-Quran secara umum, apalagi hanya makna Al-Quran dari bahasa selain bahasa Arab, ya, maka tidak tepat. Tapi yang dibaca adalah khusus, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, yakni Al-Fatihah. Lalu bagaimana madhab jumhur kalau tidak bisa mengucapkan Al-Fatihah lalu dia membaca surat yang lain? Apakah ini ada dalilnya? Ya, ini ada dalilnya menurut hadis Rifa'ah bin Malik yang juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Umm. Ada hadis yang lain yang juga semakna, "Idza qama ahadukum ila sholati falyatawaddha kama amara Allahu ta'ala tsumma yukabbir." Ya, kalau salah seorang dari kalian salat, maka wuduklah sebagaimana yang Allah perintahkan, kemudian bertakbir. "Fa in kana ma'ahu syai'un minal Qur'an qara'ahu." Ya, apabila dia memiliki hafalan Al-Qur'an, maka dia membacanya. Yang lafaz umum tersebut sudah dikhususkan oleh hadis Ubadah dan yang lainnya bahwa yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Kalau tidak mampu Al-Fatihah atau belum hafal Al-Fatihah, maka pakai badal. Ya, memakai pengganti ayat Al-Qur'an yang lainnya sebanyak 7 ayat. "Wa in lam yakun ma'ahu syai'un minal Qur'an falyahmadillah wal yukabbir." Ya, kalau dia tidak mampu membaca Al-Quran, maka pujilah Allah dan bertakbir. Yakni ganti dengan bacaan zikir. Jadi urutannya, bacaan Al-Fatihah dengan bahasa Arab, jika tidak mampu bacaan Al-Quran 7 ayat yang lain, di penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, disunnahkan menambah 1 ayat. Ya, ihtiyaton. Agar lebih aman. Lebih aman sebagai penutup pengganti Al-Fatihah. Kalau tidak mampu juga, maka dia berzikir. Ya, membaca bacaan zikir, dan itu ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu al-Mulaqqin dalam Al-Badrul Munir. Dalam hadis yang lain disebutkan juga dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan lainnya bahwa bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dengan lafaz seperti itu. Intinya apa? Para ulama sepakat bahwa apabila tidak bisa membaca Al-Fatihah atau 7 ayat dari Al-Quran, maka diganti bacaan zikir. Ya, walaupun bacaan-bacaan zikirnya di situ ada khilaf lagi para ulama, namun yang keluar dengan lafaz keluarnya adalah Alhamdulillah, Allahu Akbar. Di sebagian riwayat, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ya, dengan 4 kalimat, di sebagian riwayat dengan 2 kalimat, namun mereka sepakat bahwa diganti dengan bacaan zikir dengan bahasa Arab. Ya, tidak boleh sama sekali diganti dengan bacaan selain bahasa Arab. Adapun madhab yang ketiga, yakni yajuzu liman lam yuhsin, ya, boleh bagi yang tidak bisa bahasa Arab, namun tidak boleh bagi yang bisa berbahasa Arab. Ya, wallahu alam, madhab ini kiranya hanya ingin menggabungkan madhab Imam Abu Hanifah dengan madhab jumhur ulama. Ya, menggabungkan madhab guru mereka, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dengan madhab jumhur ulama yang menyelisihinya. Ya, namun saya lebih condong pendapat jumhur ulama. Ya, dan ini pendapat madhab Ahlul Hadith, Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawai, Abu Bakar ibn al-Mundhir, dan para ulama sekalian dari fuqaha muhaddithin, bahwa harus membaca Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Ya, membaca Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Imam Syafi'i, kalau tidak bisa Al-Fatihah, diganti 7 ayat dengan selain Al-Fatihah. Jika tidak bisa, sepakat lagi madhab jumhur ulama, diganti dengan bacaan zikir. Ya, zikir secara umum. Dalam sebagian hadis keluar beberapa lafaz khususnya Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dalam sebagian riwayat Subhanallah, 4 kalimat Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ya. Kenapa kok madhab Imam Abu Hanifah berbeda sendiri? Memang madhab beliau memiliki usul fikih yang berbeda dengan madhab jumhur. Di antaranya adalah madhab beliau, Az-ziyadatu fi nasi naskhun. Ya, bahwa tambahan dalam nas-nas itu berlaku padanya hukum nasikh mansukh. Disebutkan dalam Al-Quran secara umum, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Tidak disebut suratnya. Ya, tidak disebut suratnya. Dalam hadis ada tambahan bahwa yang dibaca itu falyaqra bi ummil Quran, bacalah alfa th, ada tambahan keterangan. Tambahan keterangan khusus surat yang dibaca adalah Al-Fatihah. Maka berlaku padanya hukum nasikh mansukh kalau dalil yang ada tambahannya bisa atau setara kekuatannya dengan dalil yang tidak ada tambahan. Dalil yang ada tambahannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setara dengan Al-Qur'an. Maka hadis yang tidak setara dengan Al-Qur'an seperti ini dalam mazhab Abu Hanifah tidak boleh untuk dipakai tambahannya. Tambahan keterangannya. Yakni keterangan khusus bahwa yang dibaca Al-Fatihah. Ya, tidak dipakai. Kenapa? Karena tidak setara dengan kekuatan Al-Qur'an yang itu dinukil secara mutawatir. Ya, bahkan huruf-hurufnya tidak ada yang salah sama sekali. Ya, ini mazhab usul fikih beliau yang berbeda dengan mazhab jumhur ulama dan ini tidaklah tepat. Kenapa? Karena sudah Nabi SAW jelaskan bahwa yang dibaca Al-Fatihah. Maka tidak patut bagi seorang muslim untuk ya membantah dengan akal atau ra'yunya semata. Ya wallahu a'lam. Baik. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Faryan yang sudah memberikan kajiannya dari kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Untuk saat ini sahabat Ismail Radio, kami buka kesempatan sesi tanya jawab di 021 8499 4343 dan 8497 0055 dan di nomor handphone 0852 6277 4774. Baik, sudah ada WhatsApp yang masuk dari Abu Muhammad di Pasar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mu'alaf yang baru, bolehkah menghafalkan Al-Fatihah dan zikir-zikir salat yang lainnya dengan tulisan Latin? Ya. Tulisannya Latin tapi yang dilafazkan bahasa Arab. Iya, begitu Ustaz. Ya. Barakallahu fik terhadap Abu Muhammad yang menyimak kajian kita pada pagi hari dan melayangkan pertanyaan, bolehkah dia dalam rangka belajar, ya, yang saya pahami karena dia baru masuk Islam, maka dalam rangka belajar dia minta dituliskan atau belajar dengan lafaz Latin. Kalau lafaz Latinnya tersebut ya diucapkannya bahasa Arab, hasilnya bahasa Arab, ya, tulisannya Latin, tapi lafaz yang dituliskan Latin itu jika diucapkan sama dengan bahasa Arab, ya, ya, dengan karena, tulisan Arab. Karena belum bisa, Pak. Ya, yang saya pahami seperti itu, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa untuk orang-orang yang baru awal, selama keluar lafaznya, hasil keluar lafaznya adalah bahasa Arab. Ya, walaupun mungkin ketika dicek lagi masih ada kesalahan di beberapa makhrajnya, tidak mengapa selama dia masih nanti terus belajar, belajar lagi ikra, mengenal huruf-huruf bahasa Arab, ya, mengenal cara menyambung huruf, sehingga dia bisa membaca Al-Quran, maka ganti dengan bacaan yang bahasa Arab. Kalau di awal seperti itu, insya Allah tidak mengapa. Dan ini pun dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um. Ya, kalau orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka dia terus belajar. Ya, ketika membahas gantinya bacaan zikir, sambil terus belajar. Beliau jelaskan sambil dia terus belajar Al-Fatihah. Ya, terus belajar Al-Fatihah yang mungkin dari awalnya dengan metode demikian. Ya, ini ditulis dengan bahasa yang ia bisa. Huruf yang ia kenal. Selama yang keluar ucapannya sama dengan bahasa Arab. Kalau mazhab Abu Hanifah dia beda lagi. Boleh nulis dengan ganti bahasanya. Yakni dengan bahasa yang dia ucapkan. Yakni ganti bahasa, bukan hasil keluarnya bukan bahasa Arab. Hasil ucapannya bukan bahasa Arab. Ya, memang beliau berdalil juga dengan riwayat. Katanya ada sebagian riwayat orang Persia yang masuk Islam dan minta dituliskan oleh Salman Al-Farisi bacaan Al-Quran atau lainnya dengan bahasa Persia. Ya, dengan bahasa Persia. Namun riwayat ini pun saya pun tidak tahu kesahihannya, sehingga belum bisa kita dikatakan pantas untuk berhujah dengan riwayat tersebut. Wallahu a'lam. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Abu Muhammad di Pasar Bo. Dan kini kita buka WhatsApp kembali dari Umu Aditya di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seorang suami yang menunda-nunda sholat? Saya sudah kasih tahu dengan baik, tetapi suami marah-marah dan tersinggung. Sejak itu saya tidak mau menegur Sejak itu saya tidak menegur mau sholat atau tidak, karena saya takut apakah saya berdosa. Kalau saya diam, karena saya takut apakah saya berdosa kalau saya diamkan saja. Bagaimana solusinya, Ustaz? Ya, syukran. Barakallahu fik terhadap Ummu siapa? Ummu Aditya di Bogor. Ummu Aditya di Bogor, ya, yang begitu cemburu melihat suaminya melakukan kemungkaran, maka tetap dinasihati, ya, terus menerus. Namun perlu lihat apakah menunda-nunda sholat di sini menunda dari awal waktu atau menunda hingga keluar waktu. Ya, kalau dia menunda dari awal waktunya, dalam artian suaminya tidak sholat berjamaah di masjid, ya, maka ini tidak bisa dikatakan pasti dia melakukan keharaman, kecuali kalau Ummu Aditya mendukung mazhab bahwa sholat berjamaah itu wajib di masjid. Ya, maka hendaknya kalau hanya menunda dari awal waktu, Ummu Aditya baiknya tidaklah menegur dengan keras. Ya, tidak menegur dengan keras. Terlebih lagi di situ ada pendapat ulama bahwa yang mengatakan sholat berjamaah adalah fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Ya, barangkali suaminya dia merujukkan mazhab ulama yang lain. Makanya di sini apa? Pentingnya kaum muslimin belajar fikih. Di antara apa? Tidak saling ribut terhadap sesuatu yang itu masing-masing ada imamnya. Ya. Yang istrinya bermadhab laki-laki wajib sholat jamaah di masjid, yang suaminya bermadhab bahwa sholat jamaah di masjid itu sunnah muakkadah. Ya, hendaknya kaum muslimin, terlebih lagi orang yang hubungannya dekat seperti ini, suami dengan istrinya, ya, kakak beradik atau ayah dengan anaknya, mereka saling pengertian dengan saudaranya. Ya, tidaklah khilaf fikih tersebut menyebabkan keretakan hubungan sesama mereka. Ya, kalau menundanya masih di dalam waktu sholat, ya, masih belum keluar waktu sholat. Namun kalau sang suami menundanya hingga keluar waktu sholat, maka ini sepakat bahwa ulama tersebut melakukan dosa besar. Ya, menunda sampai keluar waktu sholat. Bahkan kalau kita lihat mazhab ulama yang keras dalam hal ini, orang yang meninggalkan sholat itu bisa kafir, keluar dari Islam. Ya, dan ini mazhab Imam Ahmad dan banyak para sahabat. Ya, bahkan kalau misalnya menundanya itu bukan hanya sekali saja, tapi bahkan berkali-kali. Ya, keluar sholat di luar waktu sholat dengan sengaja, itu sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Apakah ada qadanya? Di situ ada pembahasan lagi. Ya, kenapa? Karena dia keluar dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu wajib, ya, dari Allah bagi kaum mukminin, kitaban mauquta, kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Ya, sehingga kalau dia mengeluarkan dari waktunya itu dosa besar. Ya, dan boleh menasihati dengan agak keras di sini. Ya, kenapa? Karena dia telah melakukan pelanggaran. Tapi itu dilihat makanya, apakah yang dimaksud menunda itu sampai keluar waktu sholat atau tidak keluar waktu sholat. Dan hendaknya Ummu Aditya, ya, tidak bosan-bosan untuk menasihati suaminya, terlebih lagi kalau menundanya sampai keluar waktu sholat. Ya, tetap terus dinasihati. Allah alam. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Ummu Aditya di Bogor. Semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya kita ke kesimpulan, sekaligus bisa antum tutup. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Ya, pada pembahasan pagi ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menegaskan, ya, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di majlis qira'ah, di majlis baca Al-Quran, yang ini pun tercakup di majlis ilmu-ilmu lainnya, bahkan di setiap kondisi bagi seorang muslim. Ya, wajib kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sekemampuan kita. Namun, yang sebagaimana telah kita jelaskan bahwa ada kalanya amar ma'ruf nahi munkar dengan tangan, ya, ada kalanya dengan lisan, yang itu dua tingkat tersebut adalah sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan dan sesuai keadaan. Namun yang tidak dapat tidak, yang wajib dilakukan adalah mengingkari kemungkaran dengan hati. Itu wajib, tidak ada rukhsah atau tidak ada keringanan sama sekali. Ya, harus dilakukan oleh setiap muslim. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pun mengedepankan pembahasan tentang baca Al-Fatihah. Apakah dengan bahasa Arab, apakah boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Kesimpulannya adalah wajib, dan bahkan ini merupakan rukun ya, dengan Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Ya, itu harus dilakukan. Ya, kalau orang Muslim yang baru masuk Islam bagaimana? Maka dia mengganti dengan 7 ayat yang lebih mudah dari Al-Fatihah yang sudah dia ketahui misalnya. Ya, bahkan saya dapati kabar bahwa ada beberapa pemain sepak bola yang itu terkenal, yang dia berteman dengan pemain sepak bola yang Muslim, dia tahu bacaan Al-Fatihah, bahkan surat lainnya. Ya, insya Allah, apalagi Muslim yang dia baru masuk Islam, insya Allah Allah akan mudahkan dia untuk belajar Al-Fatihah. Dan tidak boleh dia mengganti dengan bahasa lainnya, baik itu bahasa Persia atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tentukan suratnya Al-Fatihah, dan beliau ajarkan bahasa Arab. Ya, dan beliau sudah sebutkan badalnya, penggantinya kalau tidak bisa berbahasa Arab, yakni dengan zikir. Ya, dengan zikir-zikir, maka kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu alam, ini yang sedikit yang bisa saya bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran. Apabila ada yang salah, maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Apapun yang benar, maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari sunnah Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para ulama.